السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas perang-perang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq. Nah, sekarang insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan perang Khandaqnya secara terperinci. Baik. Ketika kita membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq, ada peristiwa pengusiran Bani Nadir. Ini ketika mereka berusaha atau berencana untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menjatuhkan batu di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberitahu oleh malaikat Jibril tentang makar mereka ini, maka tidak berhasillah makar mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melakukan pengepungan kepada Bani Nadir sampai kemudian mereka pun diusir dari kota Madinah. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kepada mereka, tentunya ini balasan atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan serta-merta mengusir mereka, tapi ada sebabnya. Yaitu mereka melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajar mereka diusir. Namun pengusiran ini menanamkan kebencian yang demikian mendalam pada diri mereka dan para pemuka Bani Nadir pun merencanakan untuk membalas dendam kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Oleh karena itulah mereka berusaha untuk menghubungi ya musuh-musuhnya Nabi SAW dan musuh-musuhnya kaum muslimin agar mereka berkumpul, membuat konfederasi atau membuat persekutuan, perkumpulan agar bersama-sama menyerang kota Madinah. Inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Ahzab. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Perang Ahzab. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa terjadinya Perang Ahzab atau juga disebut Perang Khandaq ini pada tahun ke-4 Hijriah. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama, dan ini pula yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahwa pendapat yang benar, Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Tepat di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ya, ini adalah pendapatnya jumhur para ulama dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, Bani Nadir yang merasa sakit hati dengan pengusiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berupaya untuk melobi pembesar-pembesar Arab dari kalangan musyrikin. Maka diutuslah utusan-utusan mereka seperti dari tokoh-tokoh mereka seperti Huyai bin Al-Akhtab, kemudian Salam bin Abil Huqaiq, kemudian Salam bin Mishkam, Kinanah bin Ar-Rabi' dan yang lain-lainnya. Mereka berpencar untuk melobi kaum musyrikin dan juga orang-orang Arab, ya, kaum musyrikin Quraisy dan juga orang-orang Arab lainnya. Mereka menghasut agar suku-suku Arab ini berkumpul dan bersama-sama menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Maka disebutkan bahwa ketika mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy, ya, mereka memuji orang-orang musyrikin ini dan kemudian merendahkan atau mencela kaum muslimin. Ya, ketika mereka ditanya, "Wahai orang-orang Yahudi, siapa yang lebih baik? Apakah kami, yakni kaum musyrikin Quraisy, ataukah Muhammad dan teman-temannya?" Maka orang-orang Yahudi ini memuji orang-orang Quraisy, "Kalian lebih baik daripada Muhammad dan teman-temannya." Padahal mereka orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum muslimin ini ya, kalau ditinjau dari sisi ini, kaum muslimin jauh lebih baik daripada kaum musyrikin. Ya, apalagi kaum muslimin ini juga mengakui nabi-nabi yang diakui oleh orang-orang Yahudi. Ya. Artinya kedekatan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi ini jaraknya lebih dekat daripada kaum musyrikin. Kaum musyrikin menyembah berhala-berhala yang ini pun dicela dalam agama mereka. Tapi karena taktik, ya, karena strategi bagaimana untuk menarik simpati kaum musyrikin, mereka pun memuji-muji kaum musyrikin. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan apa yang mereka lakukan, pujian-pujian yang mereka lakukan kepada kaum musyrikin. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51 sampai ke-52. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila." Ulaika alladzi la'anahumullah wa may ya'anillahu falan tajida lahu nasira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidakkah engkau melihat bahwa orang-orang yang diberikan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, maksudnya orang-orang Yahudi tadi, ya, yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka lebih percaya kepada jibt dan tagut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tafsir dan para ulama tentang apa itu al-jibat, sebagian lagi mengatakan itu sihir, sebagian lagi mengatakan itu adalah perdukunan, ya. Intinya al-jibat wa taghut ini adalah kekufuran. Mereka beriman kepada kekufuran, mereka beriman kepada apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulun, dan mereka mengatakan lil ladina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ini kaum musyrikin ini lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Lihat, ya, bagaimana strategi mereka, ya, mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan simpati dari kaum musyrikin. Mereka memuji-muji kaum musyrikin, kalian tentu lebih baik daripada Muhammad dan para sahabatnya, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, ya, engkau tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Barang siapa yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya pertolongan. Tapi demikianlah kaum orang-orang Yahudi. Mereka melobi kaum musyrikin sampai menggadaikan keyakinan mereka agar kaum musyrikin, ya, menuruti mereka untuk melakukan serangan besar-besaran kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian juga orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi juga melobi Bani Ghatafan. Ya, Bani Ghatafan ini termasuk kabilah kaum musyrikin, ya, dan mereka menjanjikan. Jadi orang-orang Yahudi ini kan setelah diusir dari Madinah, mereka berkumpul di benteng Khaybar yang nanti juga akan diserang oleh Rasulullah SAW pasca perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW nanti membuat perjanjian damai dengan kaum musyrikin, lalu beliau menyerang benteng Khaybar ini, tempat berkumpulnya gembong-gembong orang-orang Yahudi. Nah, mereka Khaybar ini terkenal dengan ladang kurmanya, pertanian kurma yang demikian banyak. Maka orang-orang Yahudi menjanjikan kepada Bani Ghatafan, apabila mereka mau ikut serta dalam penyerangan, mereka ikut serta dalam konfederasi Ahzab untuk menyerang kota Madinah, maka mereka dijanjikan hasil panen Khaybar selama 1 tahun. Ini jumlah yang sangat besar. Ya, Khaybar terkenal dengan lahan pertaniannya yang demikian luas, lahan pertanian kurma yang sangat luas. Nah, ini kalau diberikan kepada mereka, ini sudah sangat mencukupi atau merupakan hasil pertanian yang demikian banyak. Ini ceritanya orang-orang Yahudi menyogok Ghatafan atau membeli Ghatafan, menjadikannya seperti tentara bayaran. Ya, apa istilahnya kalau orang Barat, soldier of fortune. Ya, jadi apa? tentara bayaran, ya, digaji dengan apa? Kurma Khaibar. Maka Gotofan pun akhirnya ikut konfederasi, ya. Mereka sebenarnya tidak ada masalah dengan kaum muslimin, tapi karena sudah dijanjikan, ya, akhirnya mereka pun ikut mengirimkan personil, ya, sebanyak 4.000 orang. Namun kaum musyrikin Quraisy juga mengirimkan 4.000 orang. Kemudian dari kabilah-kabilah lainnya, karena Yahudi ini juga bergerak kepada kabilah-kabilah lainnya, sehingga terkumpullah, disebutkan oleh para ulama, bahwa jumlah pasukan konfederasi musyrikin ketika itu mencapai 10.000 pasukan. Semuanya berjalan menuju satu tempat. Berjalan dengan satu tujuan, yaitu untuk menyerang kota Madinah. Menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Dan tentunya orang-orang Quraisy, ya, mereka sangat senang dengan persatuan semacam ini karena mereka sudah lama ingin menghancurkan kaum muslimin. Ya. Terjadi pertempuran antara kaum muslimin di perang Badar, mereka mengalami kekalahan. Kemudian mereka mengirim kembali pasukan mereka di perang Uhud, namun tidak berhasil mereka. Ya, mereka kembali ke kota Makkah tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan di perang Badar yang kedua, ya, sudah kita lewati juga ini pada penjelasan pertemuan dua pekan yang lalu kita jelaskan bahwa mereka pun akhirnya tidak jadi bertarung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2000 pasukan dari Makkah ketika itu berhadapan dengan 1.500 pasukan dari Madinah. Ketika mendengar atau mengetahui bahwa Rasulullah membawa 1.500 pasukan, mundur mereka ke Makkah. Nah, tapi sekarang, ya, telah terkumpul sekian banyak pasukan. Maka mereka pun percaya diri untuk menyerang kota Madinah dengan 10.000 pasukan. Ya, di masa itu 10.000 pasukan tentu merupakan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini pula lah yang menyebabkan perang ini disebut sebagai perang Ahzab. Al-Ahzab jamak dari Al-Hizb. Al-Hizb artinya golongan. Berarti Al-Ahzab golongan-golongan. Makanya kita beri judul ini Konfederasi Ahzab. Konfederasi artinya persatuan golongan-golongan yang demikian banyak dengan satu misi untuk menghancurkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, Ustaz, kalau saya lihat di buku Sirah itu nama perangnya itu perang Khandaq, ya Ustaz, bukan perang Ahzab. Ya? Atau ada yang menamakannya perang Khandaq. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ini perang yang sama? Jawabannya perangnya adalah perang yang sama. Perang Ahzab dengan perang Khandaq adalah satu perang. Ya, kita sudah jelaskan kenapa dia diberi nama perang Ahzab. Karena bergabungnya, ya, pasukan-pasukan yang demikian banyak. Kenapa dia disebut Khandaq? Khandaq itu artinya parit. Ya, selokan. Ya, ini apa? Galian tanah. Ya. Kenapa perang ini disebut sebagai perang Khandaq? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan berita bahwa kabilah-kabilah Arab telah membentuk konfederasi kemudian ingin menyerang kota Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam segera bermusyawarah dengan para sahabat. Sudah berkali-kali kita jelaskan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya apabila terjadi hal-hal yang penting, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan-urusan yang penting. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bermusyawarah dengan para sahabat, ya, ada seorang sahabat, ya, yang mengusulkan untuk membuat parit pertahanan. Sahabat yang mengusulkan ini adalah sahabat yang memiliki keunikan. Beliau bukan berasal dari Quraisy, ya, bukan berasal juga dari penduduk kota Madinah, bahkan beliau bukan berasal dari bangsa Arab. Beliau adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi berasal dari Persia, makanya Al-Farisi itu adalah nisbat kepada bangsa Persia. Oleh karena itu, lucu, ya, kalau ada di antara kita, ya, anak-anak Indonesia diberi nama Salman Al-Farisi, ya. Harusnya jangan Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Andunisi kalau dia mau pakai nisbat ke Indonesia. Atau Salman kalau dia orang Sleman, Salman As-Slemani ya. Atau kalau dia orang Jogja, Salman Al-Jogjawi ya. Ada itu selebritis namanya Salman Al-Jogjawi ya. Jadi keliru kalau anaknya diberi nama Salman Al-Farisi karena Farisi itu adalah nisbat kepada bangsa Persia. Atau mungkin simbahnya keturunan Persia, jadi Salman Al-Farisi ya. Baik. Nah, Salman Al-Farisi ini punya cerita yang luar biasa. Ya, beliau adalah seorang anak dari pembesar agama Majusi. Bahkan beliau itu dulu pernah bertugas untuk menjaga api. Ya, karena bangsa Persia, ini orang-orang Majusi ini, mereka mengibadahi api. Ya, jadi ritual mereka itu dengan cara beribadah kepada api. Nah, herannya apinya itu dijaga. Ya, artinya kalau Tuhannya itu api kan harusnya bisa jaga diri sendiri. Maka kemudian Salman ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, kemudian dia yatanassar, ya, menjadi seorang Nasrani, kemudian sempat berkali-kali berganti guru, sampai kemudian gurunya itu mewasiatkan Salman untuk mencari nabi akhir zaman. Ya. Nah, kemudian gurunya mengkhabarkan sebagaimana yang dikhabarkan dalam kitab suci mereka bahwa nabi akhir zaman itu akan diutus di suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Maka kemudian Salman pun mencari tempat tersebut dan di tengah perjalanan Salman mengalami perampokan. Lalu dia pun dijadikan budak, lalu dijual kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah. Maka Salman pun bekerja dengan orang Yahudi tadi untuk menanam kurma, ya, untuk bekerja di kebun mereka menanam kurma. Sampai kemudian, ini nggak apa-apa ya, kita cerita tentang Salman, ya. Ketika Salman sedang bekerja, dia mendengar pembicaraan tuannya atau majikannya yang orang Yahudi. Mereka berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu baru saja berhijrah ke kota Madinah. Maka Salman teringat dengan wasiat dari gurunya tadi. Akan ada nabi yang diturunkan, ya, nabi terakhir yang diturunkan di tempat tumbuhnya pohon-pohon kurma. Madinah ketika itu dikenal sebagai lahan kurma yang demikian subur. Maka Salman seakan-akan mendapatkan durian jatuh, ya, suatu hal yang sangat dia dambakan. Maka kemudian ketika dia berkesempatan dia temui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gurunya Salman juga berpesan kepada Salman bahwa Nabi itu akan menerima hadiah, namun tidak menerima sedekah. Ya, maka Salman membawakan kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan bahwa ini adalah hadiah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma pemberian Salman. Kemudian ketika dia bawakan yang kedua, kemudian ditanya oleh Nabi, ini kurma apa? Kemudian Salman mengatakan ini sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak mau memakannya. Setelah itu tahulah Salman bahwa inilah Nabi yang disebutkan oleh guru beliau, ya, Nabi akhir zaman. Setelah itu Salman pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengikat perjanjian dengan majikannya agar dia bisa dibebaskan. Maka kemudian tuannya atau majikannya Salman bersedia untuk membebaskan Salman dengan syarat dia harus menanam beberapa pohon kurma, berapa ratus atau berapa ribu pohon kurma, dan itu pun dipenuhi oleh Salman sampai kemudian dia pun bebas dan bisa bergabung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihad. Ya, jadi ketika perang Badar, perang Uhud, kita tidak mendengar nama Salman. Kenapa? Karena ketika itu Salman masih berstatus budak. Dia harus membayar harga agar dia bisa dibebaskan oleh majikannya. Nah, di perang Khandaq, barakallahu fikum, Salman bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Salman memberikan ide yang ketika itu cukup aneh di telinga para sahabat. Bagaimana kalau kita membangun parit? Karena orang Persia, ya, mereka biasa membangun benteng pertahanan berupa parit. Dan ini adalah bentuk pertahanan yang sangat efektif. ya kalau menggali paritnya dalam, tapi ya kalau gali paritnya kayak kayak selokan cuma sedikit ya, cuma cut ya, nggak ada efeknya. Jadi menggali parit ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kota Madinah ini secara geografis ya, kota Madinah ini dia seakan-akan diberi benteng alam. Ya, ada benteng alam alami yang melindungi kota Madinah. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, Mas Operator. Yang gambar peta. Iya. Nah, ini. Ini gambaran yang kira-kira bisa menggambarkan kepada kita ya bagaimana posisi kota Madinah. Yang di tengah itu Masjid Nabawi, ada tulisannya Masjid Nabawi. Nah, itu pusat kota Madinah. Kemudian di bagian ini yang ada atas itu bagian utara ya, standar peta ya, bagian utara itu di atas. Baik, kota Madinah ini di bagian selatannya ya, dia ditutupi oleh perkebunan kurma. Jadi kalau orang ingin menyerang dari arah selatan, ini agak sulit. Kemudian ada Jabal Air, ya, ada gunung. Sehingga mau tidak mau akses masuk ke kota Madinah itu harus lewat utara. Ya, makanya perang Uhud terjadi di utara kota Madinah, ya, bukan terjadi di selatannya. Padahal kota Makkah itu kan di selatan kota Madinah. Tapi lihat, mereka nggak bisa nyerang dari selatan. Mereka harus nyerang dari utara. Karena memang akses masuk, apalagi rombongan yang sangat besar, ya, ini harus melalui pintu utara kota Madinah. Ya. Nah, alhamdulillah, ya, kota Madinah itu diapit oleh dua harroh. Harroh itu lahar yang sudah mendingin. Jadi dahulu, kemungkinannya kota Madinah ini banyak gunung-gunung aktif, kemudian mengeluarkan lahar, kemudian laharnya itu mendingin ya, sehingga di sebelah barat kota Madinah ada Harroh Wabiroh namanya ya, bekas lahar tadi Wabiroh. Kemudian di sebelah timurnya ada Harroh Waqim, ada Harroh Waqim. Apa tadi harroh? Ya, bekas lahar yang mendingin. Jadi bentuknya ya sama seperti gunung batu. Tidak bisa dilewati oleh onta, kuda, akan terpleset ya. Sehingga ini seperti benteng alami yang melindungi kota Madinah. Nah, sehingga yang masih terbuka itu cuma sedikit saja ya. Itu di antara dua harroh tadi ya. Tersisa sekitar 5.000 hasta, sekitar 2,5 kilometer ya, sekitar 2,5 kilometer kan, satu hasta itu kurang lebih 45 sampai 50 senti, setengah meter ya. Kalau 5.000 hasta berarti apa, sekitar 2 kilometer ya, sekitar 2 kilometer atau 2,5 kilometer. Kalau dia 500 berarti 2,5 kilometer sampai 3 kilo. Sehingga apa, daerah yang perlu dilindungi ya tinggal yang terbuka ini, sekitar 2,5 atau 3 kilometer ini. Inilah yang kemudian digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya, mereka bekerja sama bergotong royong untuk membangun parit ini. Baik, ada di sebagian museum di Saudi Arabia menggambarkan, ada diorama yang menggambarkan semangat apa bagaimana penggalian itu, ditampilkan nggak tadi? Nah, ini dia ya, coba lihat ya, ini diorama yang menggambarkan kira-kira bagaimana para sahabat ya, Rasulullah SAW dan para sahabat menggali parit. Jadi paritnya itu cukup dalam ya, paritnya itu cukup dalam, antum bisa lihat di sana sampai harus menggunakan tangga ya. Baik, nah, berapa ukuran parit khandak ini? Disebutkan oleh Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad dalam Sirah An-Nabawiyah, dalam kitab beliau Sirah An-Nabawiyah, bahwa panjangnya, tadi sudah kita sebutkan, panjangnya itu 5.000 hasta. Kalau lah satu hasta itu setengah meter, berarti 5.000 hasta ini sama dengan 2,5 kilometer. Ya, silakan ukur sendiri antum, pakai Google Map itu dari mana, dari rumah antum 2,5 kilo itu kemana? Ya. Kalau saya ambil contoh Jogja, nanti yang di luar Jogja nggak tahu. 2,5 kilometer. Kemudian lebarnya itu 9 hasta. Berarti sekitar 4,5 meter. Ya harus panjang. Kenapa? Karena nanti akan untuk jadi penghalang kuda. Jadi kudanya itu biar tidak bisa lewat. Ya, kalau lebarnya 1 meter, ya kayak kuda ya bisa langsung. Ya. Kemudian dalamnya itu 7-10 hasta. Berarti 3,5-5 meter. Masya Allah. 3,5-5 meter. Ya boleh mas, tampilkan mas. Ya. Nah ini gambaran, kalau ini yang dari Atlas Sirah. Syekh Sami Al-Maghlut. Ya, beliau punya Atlas Sirah. Nah disitu beliau memberikan gambaran. Memberikan gambaran bagaimana hondak atau parit yang dibuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa lihat itu ya. Kalau dari gambaran Syekh perkiraannya Syekh Sami Al-Maghlut, ya dalamnya itu 3 meter, kemudian lebar atasnya itu 7 meter karena bentuknya seperti ini, ya lebar atasnya itu 6,5-7 meter, dalamnya 3 meter, lebar bawahnya 4,5 meter. Ya, kemudian kalau dia digali kan otomatis ada sisa tanahnya. Sisa tanahnya dinaikkan, ya, dibawa ke arah Madinah, kemudian dijadikan benteng, ya, gundukan, dijadikan gundukan setinggi 1,8 meter. Ya. Jadi ini adalah usul dari Salman Al-Farisi. Dan diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengakomodir, ya, ide dari para sahabat. Beliau tidak kemudian meremehkan atau merendahkan, tidak menerima usul. Seorang pemimpin itu harus seperti itu, ya, menerima, ya, harus akomodatif, menerima ide yang disampaikan oleh orang-orang di bawahnya. Dan kita bisa melihat juga Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, bukan sahabat Muhajirin, bukan orang Ansor, ya. Jadi beliau dari Paris, dari Persia, bukan orang Arab. Diterima usulnya oleh Nabi SAW. Makanya dalam Islam itu sama sekali tidak ada yang namanya rasialis. Ya, rasialisme itu sama sekali tidak ada. Antum bisa melihat, ya, komposisi para sahabat, di antara mereka ada orang dari negeri Habasyah, Bilal, bahkan diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai muadzin. Ya, kemudian Salman Al-Farisi ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengemukakan idenya diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada rasialisme sama sekali dalam Islam. Para sahabat, ya, mereka berasal dari ras yang berbeda-beda, semuanya, ya, berkedudukan yang sama di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada sahabat yang keliru, ya, yang mencetuskan ucapan yang kurang baik, ya, pernah memanggil Bilal dengan Yabna Sauda, wahai putra wanita berkulit hitam, Nabi sangat marah. Ya, beliau mengatakan bahwa ini adalah seruan jahiliyah. Ini adalah seruan jahiliyah. Makanya kalau kita belajar sirah tubarakallahu fikum, ya, tuduhan-tuduhan terhadap Islam itu bisa kita tepis. Dan juga kita bisa meluruskan sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, tapi rasialis, suka mengecam ras-ras tertentu. Ya. Tidak ada rasialisme dalam Islam. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa. Baik. Akhirnya ide dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit ini diterima oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah perang ini juga disebut sebagai perang Khandaq. Khandaq berarti parit. Kenapa ada perang Khandaq? Kenapa disebut perang Khandaq? Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggali parit yang demikian dalam untuk mempertahankan kota Madinah. Nah sekarang kita akan bacakan beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana suasana penggalian parit. Satu hal yang kita bisa lihat, ya, ketika para sahabat ini menggali parit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut serta dalam penggalian. Ini juga kita bisa melihat leadership yang luar biasa dari sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ikut serta bersama bawahannya. Ya, bukan sebagai pencitraan ya. Nabi tidak sedang berkampanye ketika itu. Ya, na'udzubillah. Nabi SAW bukan seperti tokoh-tokoh politik ya. Beliau bersama para sahabat, merasakan hal yang sama dengan para sahabat, merasakan kesulitan yang sama dengan para sahabat. Makanya beliau sangat dicintai oleh para sahabat beliau. Kalau antum ingin dicintai ya sebagai seorang pemimpin, ikutlah merasakan apa yang dirasakan oleh anak buah antum. Bukan hanya untuk pencitraan, tidak. Tapi coba rasakan apa yang sedang dialami oleh mereka. Nabi SAW ikut turut serta. Banyak kalau kita lihat ya, kalau suasana gotong royong di tengah-tengah kita, kadang kita bisa lihat misalnya kerjasama besi selokan. Yang masuk selokan satu, ya mandornya lima. Ya, sering sekali seperti itu. Ya, tapi Nabi SAW melihat, semua para sahabat turun, beliau juga sebagai pimpinan tertinggi ikut turun. Ya. Ada beberapa hadis yang berkenaan dengan kisah penggalian ini, kita akan bacakan. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turab yaumal khandaq." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ikut mengangkuti tanah di perang Khandaq, pada hari Khandaq. Hatta aghmara batnahu aw ighbarra batnuhu. Sampai kemudian perut beliau dipenuhi dengan debu. Masya Allah. Jadi beliau berdebu. Ya enggak kemudian khawatir kotor-kotoran. Ijiji, enggak. Ya, Nabi SAW turun. Kemudian ikut mengangkut batu bersama para sahabat. Yaqul, kemudian beliau bersenandung. Nabi SAW menyebutkan bait syair atau menyenandungkan bait syair. Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Ya innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Wa rafa'a biha sautahu ya abaina. Beliau mengungkapkan bait syair ketika itu, menyenandungkan bait syair. Ya, jadi beliau menyemangati para sahabat, ya. Menyemangati para sahabat dengan bait syair. Dan orang Arab itu sangat, syair itu memiliki kedudukan di tengah-tengah mereka, ya. Baik itu untuk membuat sedih atau membuat gembira atau menyemangati. Makanya kita sering melihat keadaan-keadaan mereka dalam acara-acara mereka, mereka mengumandangkan bait-bait syair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laulallahu mahtadaina." Wallahi demi Allah, ya. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala shallaina. Kita tidak akan bersedekah dan kita juga tidak akan sholat kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu minta hidayah kepada Allah. Ya, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang akan bisa menyesatkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anzilan sakinatan alaina. Ya, maka turunkanlah ketenangan bagi kami. Wa tsabbitil aqdam in laqaina. Dan kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh. Ya. Innal ula qad bagaw alaina. Sesungguhnya mereka itu, yakni kaum musyrikin, telah berbuat semena-mena atas diri kami. Ida aradu fitnatan abaina. Apabila mereka menghendaki fitnah, maka kami menolaknya. Warafa'a biha sautah. Kemudian beliau, ya, dan ketika menyenandungkan bait-bait tersebut, beliau mengangkat suaranya, abaina, ya, kami menolaknya. Jadi begini, jadi Nabi SAW turun sampai tubuh beliau berdebu, kemudian beliau pun menyandungkan bait syair untuk menyemangati para sahabat. Demikian juga dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil khandaq. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Wa hum yahfiruna, ya, wa nahnu nanqulu turab ala aqtadina. Maka ketika itu, ini para sahabat mereka menggali, Ya, mereka menggali parit, wa nahnu nankulu turab, dan kami mengangkuti tanah, ala aktadina, di atas pundak-pundak kami. Jadi ya, mungkin seperti ya diorama tadi ya. Jadi ada yang angkut tanah, yang ada yang gali tanah, kemudian dibawa ke atas, diangkut ke atas ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, beliau menyemangati kaum muslimin, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Maka ampunilah orang-orang ansar dan juga kaum muhajirin. Ya. Demikian beliau menyemangati kaum muslimin. Dan perlu kita ketahui, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika menggali khandaq, ketika menggali parit, mereka bukanlah dalam keadaan dipenuhi akomodasinya full ya. Mereka menggalinya itu dalam keadaan lapar. Bahkan satu hal yang membuat kita tertegun ya, Nabi SAW itu menggali parit dalam keadaan perut beliau itu diganjal dengan batu untuk menahan lapar. Jadi Nabi SAW sampai mengganjal perut beliau dengan batu karena lapar. Ketika menggali parit itu, kata sahabat, ya mereka tidak mendapati makanan. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, sini kita akan bisa melihat, ya, mendapatkan gambaran bagaimana keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka bergotong royong menggali parit. Kata Jabir bin Abdullah, inna yaumal khandaq nahfiru. Ketika perang khandaq, kami berusaha untuk menggali parit. Fa'aradat qudyatun syadidah. Maka ketika itu kami mendapati ada batu yang besar, yang sangat keras. Syadidah. Ya. Faja'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu hadhihi qudyatun aradna fil khandaq. Kemudian kami sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami menemukan ada batu yang sangat keras di parit ini. Faqala ana nazil. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan aku sendiri yang turun. Artinya untuk memecah batu tersebut. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Kemudian beliau pun bangkit dalam keadaan perut beliau diganjal oleh batu. Ya. Apa yang menyebabkan sampai perut Nabi SAW diganjal dengan batu? Kata Jabir bin Abdullah, walabithna thalatha ayyam la nadhuku dhawaqan. Selama 3 hari, kami tidak mendapati makanan sedikit pun. Qala fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil cangkul al-mi'wal. Al-mi'wal itu alat, sebagian orang menyebutnya blencong ya. Jadi ada cangkul yang ujungnya itu tajam ya, untuk menggali. Ya, seperti cangkul tapi ujungnya itu tajam. Fa daraba fa ada katiban ya. Ahyal am ahyam. Maka kemudian beliau pun memukulkan mi'walnya pada batu tersebut, maka berantakanlah batu tersebut atau hancurlah batu tersebut. Ya, jadi Nabi SAW dalam keadaan beliau yang demikian memprihatinkan, beliau turun ke bawah kemudian menghancurkan batu tersebut. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat kondisi Nabi SAW yang demikian memprihatinkan sampai perut beliau diganjal. Ya, beliau mengatakan, faqultu ya Rasulullah, i'zan li ilal bait. Wahai Rasulullah, aku meminta izin kepadamu untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Ini menunjukkan adab ya pasukan. Kalau dia ingin keluar dari pasukan, maka dia izin dulu kepada komandan. Maka sahabat Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke rumah. Maka kemudian Jabir bin Abdullah diizinkan oleh Nabi SAW, fakultu limra'ati. Ya, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Ya, ma kana fi dhalika sabrun. Kemudian kata Jabir bin Abdullah kepada istrinya, wahai istriku, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sesuatu yang begitu apa fi dhalika sabrun. Jadi ada suatu kesabaran yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu kesabaran yang luar biasa pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa indaka syai', apakah engkau memiliki suatu makanan ya, untuk diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat bagaimana para sahabat ya, mereka memikirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memikirkan para sahabat. Baik. Kemudian kata istrinya Jabir bin Abdullah, qalat indi syair. Wa anaqun. Yang kita miliki ketika ini adalah sedikit gandum dan juga ada kambing. Ya. Fa dhahabat al-anaq wa tahanat asy-sya'ir hatta ja'alna al-lahma fil burmah. Maka kemudian istri Jabir bin Abdullah pun menyembelih kambing tersebut. Lihat ya, perempuan menyembelih kambing ya. Jadi enggak jadi masalah kalau ibu-ibu mau menyembelih ya, boleh ya. Dhahabat al-anaq, kemudian dia sembelih kambing tersebut, wa tahanat asy-sya'ir. Kemudian dia pun menggiling gandum hatta ja'alna al-lahma fil burmah. Ya, sampai kami memasak al-lahma yakni daging kambing tersebut di burmah, di dalam periuk ya, di atas periuk. Tsumma ji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal ajin qadin kasar. Kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu adonan makanan sudah hampir matang. Wal burmatu baina al-azafi. Ya, dan ketika itu periuk sudah berada di di tungku api kadat antandakh. Antandaj. Dan ketika itu masakan yang dimasak oleh istri Jabir sudah akan matang ya. Tandaj artinya matang. Fakultu ya tu'aimun li ya. Apakah makanan itu sedikit saja untukku? Fakum anta ya Rasulullah. Ya fakultu tu'aimun li. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, sedikit makanan wahai Rasulullah. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka marilah Rasulullah, aku mengundangmu dengan seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Jadi beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena makanannya itu cuma sedikit. Maka kata Jabir bin Abdullah, wahai Rasulullah, ya sertakanlah bersamamu satu atau dua orang saja. Ya. Qala kam huwa? Fa dzakartu lahu qala katsir. Ya. Kemudian untuk berapa orang? Ya, untuk berapa orang? Fa dzakartu lahu, maka aku mengatakan kepada beliau, ya, bahwa makanan ini hanya cukup untuk sedikit orang. Qala katsirun thayyib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau yang datang itu banyak orang, ya, maka itu lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kullaha la tanzi al-burmah wala al-khubza min tanur hatta ati. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, katakan kepada istrimu, jangan diangkat ya dagingnya, jangan diangkat daging dari periuknya. Demikian juga jangan angkat tanur itu alat untuk memanggang roti. Jadi kalau orang itu bikin adonan kemudian ditaruh di dalam tanur sampai kemudian mengembang, nah itulah yang dimakan. Hatta ati, sampai aku datang. Faqala qumu faqama al-muhajirun wal ansar. Ya, Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ayo semua bangkit. Ya. Padahal kata si Jabir bin Abdullah, ya wahai Rasulullah, ya datanglah engkau dengan satu atau dua orang karena makanannya sedikit. Maka Nabi SAW mengatakan, kumu faqaman muhajirun wal ansar. Maka bangkitlah orang-orang muhajir wal ansar. Qala falamma dakhala alam ra'ati, qala waihaki ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhajirin wal ansar. Ketika masuk ke dalam rumah, Jabir mengatakan kepada istrinya, ya, waduh, ya, waihak ini apa? Ciloko gitu ya. Ya, waduh, celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan semua sahabat muhajirin dan ansar. Ya, waman ma'ahum dan semua orang yang bersama mereka. Ya, qalat hal sa'alak. Ya, kemudian sang istri mengatakan, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta mereka? Ya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memintamu untuk menerima mereka? Qultu na'am, maka aku mengatakan iya. Ya. Qala udkhulu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, udkhulu, ya, wala tadaghatu. Tadaghat artinya berdesak-desakan. Masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan. Ya. Faja'ala yaksirul khubza wa yaj'alu alaihi laham. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaksirul khubza, beliau memotong-motong roti dan kemudian mencelupkannya ke dalam kuah daging. Wa yuhammirul burmah wa tanur idza akhadha minhu. Kemudian beliau menutup, setiap kali beliau mengambil roti dan beliau mengambil daging dari periuk, beliau tutup lagi. Ya, jadi setiap kali ngambil cuilan roti dari tanur, ya tutup lagi. Kemudian ngambil daging dari periuk, tutup lagi. Ya. Wa yuqarribu ila ashabihi. Kemudian beliau berikan makanan tersebut kepada para sahabat. Thumma yanzi' falam yazal yaksirul khubza wa yagrif hatta syabi'u. Maka itu terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah habis, datang lagi sahabat, dia beliau ambil lagi roti, kemudian berikan kepada para sahabat, ambil lagi daging, terus-menerus, kemudian beliau tutup. Hatta syabi'u, sampai semuanya itu kenyang. Sampai semuanya itu kenyang. Ya, ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala wa baqiya baqiyatun, dan ternyata setelah semuanya itu kenyang, masih ada makanan yang tersisa. Qala kuli hada wa ahdi fa innan nas ya asabathum majaah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Jabir, ini tamu-tamu semua sudah kenyang, sekarang silakan engkau makan dan berikanlah hadiah kepada manusia, kepada orang lain karena mereka sedang ditimpa kelaparan. Ya, ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di perang Khandaq. Jadi para sahabat yang tidak makan tadi ketika diundang oleh Jabir, Jabir sebenarnya ingin mengundang hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa satu atau dua orang sahabat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, tanda kenabian beliau, sehingga para sahabat pun makan dari rumah Jabir, pulang dari rumah Jabir dalam keadaan sangat kenyang. Masya Allah. Ya. Kemudian juga di antara peristiwa yang terjadi ketika penggalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ditampakkannya negeri-negeri, ya, yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendapati ada batu yang besar, kemudian beliau pecahkan, ya, itu muncul percikan. Nah, ketika muncul percikan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat negeri-negeri yang akan dibukakan oleh kaum muslimin. Tidak di masa beliau, ya. Sebelum beliau setelah beliau wafat, baru kemudian negeri-negeri tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi hafril khandaq. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit. Ya. Qala fa arada lana sahratun fi makanin minal khandaq. Maka kemudian kami pun mendapati ada sebuah sahrah. Sahrah yakni batu yang sangat besar. Fi makanil khandaq. Fi makanin min khandaq. di suatu tempat di tengah-tengah parit tersebut. Ya. La ta'khudhu fiha al-ma'abil. Ya. Cangkul-cangkul kami tidak mampu untuk memecahkan batu tersebut. Faqala fasyaqauha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Barra, ya, mereka pun mengadukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, para sahabat sudah berusaha untuk memecahkan batu tersebut, namun tidak kunjung pecah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, ya, wa wada'a tsaubahu, kemudian beliau meletakkan pakaian beliau. Tsumma habata ila shakhrah. Kemudian beliau pun menghampiri batu tersebut. Fa akhadha al-mi'wal fa qala bismillah. Maka beliau mengambil cangkul beliau, lalu beliau pun memukul batu tersebut sambil mengucapkan bismillah. Ya, atau beliau mengucapkan bismillah, fadoroba dorbatan. Ya, kemudian beliau mengucapkan bismillah, lalu beliau memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Fakasaro thuluth, ya, fakasaro thuluth al-hajar. Maka pecahlah sepertiga dari batu tersebut. Ya. Faqala Allahu Akbar. U'titu, ya, u'titu mafatih asy-syams. Wallahi inni la'ubsiru qusuraha al-humra min makani hadha. Ketika beliau alaihi salatu wasalam mencangkul, ya, memukulkan cangkulnya, ya, maka kemudian pecahlah sepertiga, lalu beliau melihat, ya. Beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Aku akan diberikan, u'titu, aku telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mafatiha syams, kunci-kunci negeri syams. Ya, negeri syam ini, yakni negeri yang terletak di utara Jaziratul Arabiyah, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Wallahi demi Allah, inni la'ubsiru kusuruha al-humra. Sungguh aku melihat, ya, istana-istana mereka yang berwarna merah. Min makani hadha, dari tempatku ini. Jadi Nabi SAW melihat dibukakannya negeri Syam bagi beliau. Bahkan beliau bisa melihat istana-istana merah yang ada di negeri Syam. Istananya orang-orang Romawi. Thumma qala bismillah. Fadaraba ukhra. Fakasara thuluthal hajar. Kemudian beliau mengucapkan bismillah lagi. Ya. Kemudian beliau memukul lagi. Ya. Fakasara thuluthal hajar. Maka pecahlah sepertiga dari batu tersebut. Faqala Allahu Akbar, u'titu mafatiha Faris. Allahu Akbar, kata beliau. Aku telah diberikan kunci-kunci negeri Persia. Wallahi inni la'ubsiru al-mada'in. Sungguh aku telah melihat al-mada'in. Al-mada'in ini adalah istana Raja Persia. Coba ditampilkan yang reruntuhan, bukan yang ini, yang satunya. Nah, ini adalah Al-Mada'in, ya, istananya Raja Persia yang akan jatuh ke tangan kaum muslimin di masa kekhilafahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Jadi nanti di bawah kepemimpinan Sa'ad Ibn Abi Waqqas, kaum muslimin pun berhasil menaklukkan Raja Persia, yang tempat shelter terakhir dia adalah Al-Mada'in ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ubsirul mada'in. Ya, aku melihat al-mada'in wa ubsiru qasraha al-abyad, dan aku melihat istananya yang berwarna putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah ke sana. Tapi beliau berhasil menggambarkan. Ya, ini berarti itu memang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasalam. Dan aku melihat, ya, qasraha al-abyad, ya, istananya yang berwarna putih, min makani hadha, ya, dari tempatku ini. Jadi ini adalah pukulan yang kedua. Beliau melihat istana Raja Persia. Thumma qala bismillah. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, beliau mengucapkan bismillah. Fadaraba dharbatan ukhra. Kemudian beliau pun memukulnya dengan satu pukulan. Faqala abakiyatal hajar. Maka hancurlah semuanya. Hancurlah batu itu semuanya. Faqala Allahu Akbar. Kemudian untuk yang ketiga ini beliau mengatakan Allahu Akbar, U'titu mafatih al-Yaman. Ya, aku telah diberikan kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi inni la'ubsiru abwaba San'a min makani hadha. Dan sungguh aku telah melihat pintu-pintu rumah di San'a dari tempatku ini. Nah, ini kota San'a. Ya, jadi beliau alaihissalatu wassalam melihat kota San'a. Padahal beliau belum pernah ke Yaman. Tapi beliau melihat ya kota San'a dari tempat beliau menggali batu. Nah, sampai kemudian Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat pun berhasil menggali parit tersebut. Nah, kemudian di saat itu masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun telah menggali parit, beliau tetap merasakan kekhawatiran. Ya, beliau tetap merasakan kekhawatiran karena pasukan yang menyerang kaum muslimin ini sangatlah banyak dan di antara mereka ada orang-orang Ghatafan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah rencana, terbesit keinginan di benak beliau untuk mengajak damai Ghatafan dengan menyerahkan sepertiga kurma Madinah. Jadi untuk meminimalisir atau memecah pasukan kaum musyrikin, beliau alaihi salatu wasalam ingin memberikan sesuatu kepada Ghatafan sehingga mereka tidak jadi menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Namun sebagaimana kebiasaannya beliau alaihissalatu wassalam, beliau bermusyawarah terlebih dahulu kepada para sahabat, terutama dari kalangan Al-Ansar. Ya, karena kurma-kurma ini adalah milik mereka. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, apakah mereka menyetujui apa yang menjadi usul Nabi SAW. Ternyata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemuka orang-orang Ansar, mereka tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan mereka berdua mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, ya dahulu orang-orang Ghatafan ini kalau ingin mendapatkan kurma Madinah, ya di masa kami masih musyrik dulu wahai Rasul. Orang-orang Ghatafan ini kalau mereka ingin mendapatkan kurma Madinah, mereka harus beli. Nggak ada gratis-gratisan. Waktu itu kami masih musyrik. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kami dengan Islam, apakah kami kemudian memberikan kepada mereka dengan percuma? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami dengan keislaman. Maka tidaklah kami memberikan kepada mereka kecuali harus dengan pedang. Jadi ketegasan dari orang-orang Ansar, ya biarkan mereka ya menyerang tanpa perlu kemudian kita menyerahkan hasil pertanian kota Madinah kepada mereka. Ya. Nah, bagaimana berjalannya peperangan Khandaq, ya? Apa yang terjadi dengan kaum musyrikin ketika melihat parit-parit yang telah dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berada di belakang pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tetap amanah memegang perjanjian mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mereka berbuat makar di belakang? Kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan dapati kisah-kisah kepahlawanan bahkan dari seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Apa kisahnya, ya, apa kisah yang terjadi di sana, ya, di perang Khandaq? Kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Dan coba nanti kalau masih ada waktu kita akan ambil faedah-faedah atau hikmah dan pelajaran di balik perang Khandaq ini. Ya. Ustadz minta tolong ditunjukkan letak benteng Bani Quraidah karena di peta tidak disebutkan. Barakallahu fiik. Coba ambil yang ada ada lembahnya, ada apa? Ada harahnya itu. Nah, itu kotak kuning itu, Bani Quraidah, di bagian belakang. Bisa dibesarkan nggak? Maksudnya ditampilkan aja tanpa ada saya mungkin. Antum bisa dapatkan ini. Ini seperti yang ngambil dari Sami Maghlud. Ya. Syekh Sami Maghlud dalam Atlas Sirah An-Nabawiyah. Ya. Ntar lagi diedit. Ya. Nah, kita tunjukkan petanya dengan lebih gamblang. Nah, fokus di yang kanan, pojok kanan. Nah, itu dia. Silakan diganti screen-nya. Untuk bisa lihat di peta bagian yang kuning di pojok kanan, ya, itu Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Lu muncul, Mas. Ya, itu yang kuning di pojok kanan, ya, di bagian selatan kota Madinah, itu perkampungan Bani Quraidah. Nah, nanti ketika semua kaum laki-laki itu berada di front terdepan, Bani Quraidah ini dari belakang melakukan makar. Coba makarnya digagalkan oleh Sofi, ya, bibinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya bagaimana? Tunggu pekan depan, insya Allah. Jelas ya, itu jadi posisi Bani Quraidah ada di mana? Di selatan, ya, di selatan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Ustadz, kenapa di Madinah ada Ahlu Sufah, padahal banyak juga para sahabat yang kaya, seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhumah. Ya mereka inilah, para sahabat yang kaya-kaya inilah yang membiayai Ahlu Sufah. Ya, jadi keberadaan Ahlu Sufah itu disupport oleh para sahabat yang lainnya. Jadi sahabat-sahabat yang kaya inilah yang mensupport Ahlu Sufah. Ya, jadi mereka yang membiayai kehidupan Ahlu Sufah. Ya. Terus lagi saya lagi pertanyaan. Baik, tadi disebutkan Salman adalah budak yang membebaskan dirinya sendiri. Bagaimana, adakah kisah-kisah bagaimana para budak bisa membebaskan dirinya sendiri? Ya, ya, dalam perbudakan itu seorang budak bisa membuat perjanjian dengan tuannya. Jadi saya ingin bebas, saya ingin jadi orang merdeka. Apa syarat yang harus saya penuhi? Nah, biasanya tuannya itu nanti akan membebani dia dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya. Atau kalau ya pokoknya ada timbal baliknya. Kalau kamu ingin bebas, maka lakukan ini dan ini. Nah, termasuk tuannya, majikannya Salman, ya. Apa istilahnya itu? Mukatab, ya. Jadi budak yang membuat perjanjian dengan tuannya. Kalau saya melakukan ini, maka saya bebas. Nah, Salman itu membuat perjanjian dengan tuannya. Ini kalau dia bisa menanam, ya, karena dia tuannya ini seorang yang memiliki kebun, ya, maka kalau kamu menanam sekian bibit kurma, maka setelah itu kamu bebas. Dan itu pun dipenuhi oleh Salman Al-Farisi, dibantu dengan para sahabat lainnya. Jadi memang ada ketentuan seorang budak itu bisa membebaskan dirinya dari tuannya. Cukup ya, insya Allah kita, pertemuan kita di sore hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bagaimana jalannya perang Ahzab, siapa yang menjadi korban dalam peperangan ini, sampai kemudian berakhirnya perang ini, ya, bagaimana akhir perang ini, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.